Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki ayat 60 dari surah Al-Anfal. Ayat ini merupakan motivasi dan sugesti bagi kita untuk bersiap dalam hidup dan kehidupan, diantaranya dalam masa-masa genting seperti masa-masa peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, saya terinspirasi dengan ayat ini atau sering membaca ayat ini ketika berada di Mesir, karena ada buku Ikhwanul Muslimin. Itu diantara lambang Ikhwanul Muslimin, di atas dua pedang itu di bawahnya tertulis wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, yang artinya siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi memiliki penafsiran yang sangat unik dan sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa umat Islam kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapannya itu tidak harus maksimal, katanya. Karena di sini mastata'tum min quwwah, sebatas istita'ah, semampumu, sekuatmu, sedaya upayamu. Karena apa? Karena kemenangan itu bukan dengan kehebatan kuantitas atau kualitas persenjataan atau personil perang, tetapi kemenangan itu bersumber dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, "Wa ma romaita iz romaita walakinallaha roma." Kamu tidak melempar, wahai Nabi Muhammad, ketika kamu melemparnya, tetapi Allah lah yang melemparnya. Nabi Muhammad memang benar-benar melempar pasir kepada kaum kafir Quraisy, tetapi Allah mengatakan kamu tidak melemparnya sehingga lemparan itu sampai kepada sasarannya. Kamu hanya sekedar melempar, tetapi yang mengarahkan lemparan itu tepat pada sasaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting bukan melemparnya, karena banyak orang melempar tapi tidak tepat sasaran, tetapi yang penting adalah lemparan itu tepat sasaran, dan itu hanya dilakukan dan dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berkata, kekuatan iman yang perlu ditumbuh kembangkan, baru habis itu kekuatan materi, fisik, dan bantuan jihad di jalan Allah juga perlu diimbangkan dengan wujud ribatul khail. Mungkin Ustaz Ardi dapat melanjutkan tafsiran dari atau pemahaman dari surah Al-Anfal ayat 60 ini. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal atas awalannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah pernyataan daripada Abdullah bin Rawahah yang dia mengatakan ketika dia ditanya oleh salah seorang panglima perang dari kerajaan Romawi ketika itu, "Bagaimana kalian bisa mengalahkan kami sementara kekuatan kalian masih sangat jauh di bawah kekuatan kami?" Kemudian Ibnu Rawahah mengatakan, "La nuqatilukum biquwwatin wala uddah, walakin nuqatilukum bihadzaddin." Kami tidak pernah memerangi kalian, kata Abdullah Ibnu Rawahah, dengan kekuatan, dengan suatu kekuatan, dengan atau dengan persiapan yang matang, tetapi kami memerangi kalian adalah dengan agama ini. Artinya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi dan kita membandingkan dengan pernyataan daripada Ibnu Rawahah ini, sangat menarik sekali, karena ternyata umat Islam tidak perlu untuk mempersiapkan suatu kekuatan yang luar biasa sehingga dapat mengalahkan orang-orang, katakanlah lawan-lawannya atau musuhnya. Tetapi di sebalik itu juga bukan berarti kemudian tidak sama sekali mempersiapkan. Persiapan itu tetap harus dilakukan, hanya saja bukan berarti kekuatan itulah segala-galanya, yang seperti tadi sudah juga dikatakan oleh Ustaz Jainal tadi. Nah, yang menarik juga Ustaz dari ayat ini, kata-kata turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Banyak orang yang menanya sama saya Ustaz berkaitan dengan ayat ini, Ustaz berarti irhab, irhabiyun, atau yang selalu diterjemahkan sekarang itu dengan teror atau teroris, itu tidak dilarang di dalam Islam begitu. Menakut-nakut ini kan bahasanya turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, kamu mampu menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu. Bagaimana sebenarnya Ustaz kalau kita memahami dan sekaligus dengan pertanyaan ini Ustaz? Iya, prinsip dasarnya dari agama yang kita anut ini, di dalam tesis yang saya tulis itu, bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah substansi dari Allah, Tuhan kita yang memiliki sifat kasih dan sayang. Dan disebutkan juga bahwa ketika ada peperangan, maka peperangan itu adalah wujud lain daripada untuk sampai kepada kasih dan sayang itu. Sama seperti hadis kudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku lebih dominan daripada murkaku. Jadi ketika Allah murka, maka itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi dalam hal ini, di negara manapun peperangan, atau lebih tepatnya pasukan perang, angkatan bersenjata, baik di Indonesia yang namanya Tentara Nasional Indonesia, TNI yang dulunya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di negara lain pun kita menemukan ada tentara-tentara, ada angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Tujuannya tidak lain untuk menjadikan negara itu dihormati oleh negara-negara lainnya. Kita menemukan ada izzah ketika tentara itu menjadi kuat, ada sofos, ada unjuk kekuatan yang dalam acara hari angkatan bersenjata, pesawat tempur, angkatan lautnya, angkatan udaranya ditunjukkan. Bukan berarti itu untuk intimidasi, tetapi inilah al-izzah, inilah keagungan. Kulillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Begitu juga umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kekuatan. Tujuannya apa? Agar agama ini menjadi agama yang izzah, bukan agama yang termarjinalkan, bukan agama yang tidak dianggap oleh dunia. Kita menemukan hal itu sekarang terjadi dalam diri umat Islam. Bagaimana dulunya tentara Utsmani kelihatan aja di atas angkatan kapal laut ada bendera Utsmani, itu kapal-kapal Eropa itu langsung minggir. Begitulah izzahnya dulu tentara Islam pada masa Utsmani. Kenapa? Karena memang Islam meminta itu, dan negara manapun dengan membeli nuklir, persenjataan nuklir, untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kekuatan dan Anda jangan anggap remeh dengan saya. Itulah hakikat dari turhibuna, menteror. Dalam arti sekarang mungkin sofos itu adalah bagian dari teror itu sendiri. Iya. Menariknya kalau kita lihat realita kondisi dunia saat sekarang ini, itu selalu menekan negara-negara Islam apabila mulai bangkit dengan kekuatannya ya Ustaz ya. Begitu. Kita lihat bagaimana permusuhan yang berketerusan dilakukan, baik itu oleh PBB yang dimotori oleh Amerika dan Eropa, Uni Eropa misalnya, dengan terhadap Iran misalnya. Dan bagaimana dengan alasan yang sampai saat sekarang ini tidak dapat dibuktikan oleh Amerika, oleh kepemimpinan George Bush, bahwa Irak memiliki senjata biologi dan sebagainya, mereka hancurkan satu negara, dan begitu juga Afghanistan dan sebagainya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang kita saksikan saat sekarang ini bukanlah umat Islam sebagai teroris di muka bumi ini yang membuat kehidupan ini menjadi menakutkan, tetapi adalah orang-orang kafir itu. Oleh karena itulah kita umat Islam saat sekarang ini harus memiliki kekuatan, bukan hanya dalam bentuk senjata, tetapi saya melihat ada satu hal yang lebih mendesak lagi daripada umat Islam yang harus mereka persiapkan, yaitu kekuatan ilmu pengetahuan dan mentalitasnya, Ustaz. Iya. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu dia sudah miliki dengan kuat, agama memang sangat mendasar di dalam dirinya dan menjadi pegangan teguh di dalam dirinya, insya Allah ini akan menjadikan dia izzah yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, memiliki suatu rasa hebat dan ditakuti atau disegani. Artinya dia memiliki wibawa ketika dia berjalan dan tidak lagi merasa gentar sedikit pun ketika berhadapan dengan orang-orang kafir itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini juga, Allah Subhanahu wa taala menambahkan di akhir ayat ini, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum." Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita infakkan di jalan Allah ini, Allah akan membalasnya. Jadi, kita tidak mampu untuk mempersiapkan atau membeli alat-alat perang dan sebagainya, tetapi tidak juga berarti kita tidak mampu berbuat apapun. Kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan kita sendiri. Iya, jadi suatu hal yang menarik, Ustaz Ardiansyah dan para pendengar yang dirahmati Allah, mindset umat Islam terhadap dunia ini harus dirubah. Maksudnya apa yang dirubah? Bahwa tujuan hidup ini karena Allah. Untuk itu raihlah tujuan hidup karena Allah ini dengan potensi yang kita miliki. Tidak, bukan berarti saya adalah orang MIPA, misalnya orang yang pakar di bidang matematika atau kimia, karena begitu tahu saya harus beriman, saya tinggalkan MIPA itu dan belajar tauhid. Bukan seperti itu. Rupanya di bidang kimia tadi Anda perlu berjaya di situ. Anda perlu izzah, tunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa yang berprestasi, dosen yang berprestasi di bidang Anda, peneliti yang berprestasi, sehingga kita bisa mencetuskan suatu ilmu yang memberi peradaban tidak saja bagi umat Islam tapi juga bagi alam semesta. Inilah mungkin mastato'tu min kuah tadi. Kita juga mengharapkan bagi orang yang pakar di bidang nuklir misalnya, atau anak-anak kita yang masih kecil, jangan berpikir ketika ayahnya ustadz, anaknya juga harus menjadi ustadz dan tidak tahu dunia informatika atau mungkin internet yang sekarang lagi mewabah. Dia berpikir bahwa internet ini sarang kemaksiatan. Dia hanya memikir, wah di sini banyak pornografi, porno aksi, dan itu harus dijauhkan. Saya melihat sebenarnya ini adalah cakrawala dunia yang harus dibuka dan harus disadarkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, bahwa dunia begitu besar hanya dapat dilihat di dalam satu laptop yang kecil tadi. Betul. Ini adalah mastato'tu min kuah yang harus kita buka supaya jangan sampai, kalaulah umat Islam itu harus tahunya Al-Quran dan hadis, habis itu kasihkan kepada orang kafir. Saya rasa tidak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itu karena semua lini kehidupan ini adalah bagian dari kehidupan yang dikhalifahkan, dititipkan Allah kepada umat Islam, maka berjuanglah di segala lini yang kita berpotensi dan memiliki bakat di dalamnya. Dan perjuangan itu terkadang membutuhkan pengorbanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita tidak ada istilah rugi dalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.